Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-akramin. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي رَحِمَكُمُ اللَّهُ Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan sebuah mutiara-mutiara nasihat kalimat-kalimat yang indah dari ulama sunnah, yaitu yang ditulis oleh beliau al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn al-Qayyim al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau al-Babilu Sayyib min Kalami Tayyib. Semoga dengan apa yang kita dapati faedahnya dengan kitab ini menambah hasanah keilmuan kita, sehingga dengan ilmu yang kita miliki ini memotivasi diri kita untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari hati kita maupun anggota badan kita. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu al-Imam al-Qayyim rahimahullahu taala telah menjelaskan kepada kita bahwasannya permisalan hati itu ada tiga, ataupun hati itu dipermisalkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah seperti rumah, yang rumah itu memiliki tiga keadaan. Rumah yang pertama dalam keadaan kosong melompong, tidak ada isinya. Rumah yang kedua, barakallahu fikum, rumah yang dimiliki oleh seorang hamba, yang dia memiliki, barakallahu fikum, harta di dalamnya. Nah, demikian pula rumah yang ketiga, yaitu rumah, barakallahu fikum, dari seorang raja, yang di dalamnya dia memiliki banyak harta. Dan di sini Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan ataupun bertanya kepada kita, di antara tiga rumah ini, rumah siapa yang kemungkinan akan dimasuki oleh pencuri? Barakallahu fikum. Maka dari ketiga rumah ini Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan yang paling besar kemungkinan rumah yang bisa dimasuki pencuri adalah rumah yang dimiliki oleh seorang hamba tadi. Bukan seorang raja, bukan rumah yang kosong. Kenapa demikian? Karena rumah sang hamba, dia memiliki harta, tapi dari sisi penjagaan terhadap harta tersebut hanya dia seorang diri. Adapun rumah sang raja, walaupun hartanya begitu melimpah, begitu banyak, tapi yang menjaga harta tersebut pun berlapis-lapis. Banyak penjaganya, sehingga membuat sang pencuri pun mikir-mikir. Berpikir panjang untuk bisa menembus istana tersebut, rumah sang raja tersebut. Apalagi rumah yang kosong. Maka, barakallahu fikum, rumah yang kosong tentunya tidak akan menarik bagi pencuri, karena tidak ada apa-apa. Namun, di balik itu semua justru rumah yang kosonglah, akan dimiliki oleh sang pencuri. Di sini dipermisalkan Al-Imam Al-Qayyim, sang pencuri di sini adalah syaitan. Rumah-rumah tadi adalah hati-hati hamba. Keadaan hati hamba. Barakallahu fikum. Sehingga rumah yang kosong, hati yang kosong dari cahaya keimanan, maka disitulah rumahnya syaitan. Rumahnya syaitan, iblis, laknatullah alaih. Dia menempati rumah tersebut, dia persiapkan semua perbendaharaan milik syaitan. Rumah tersebut diisi dengan, perbendaharaan-perbendaharaan milik siapa? Barakallahu fikum. Adapun rumah yang selainnya, hati-hati yang selainnya, khususnya hati seorang hamba, ya, itu terkadang, ya, barakallahu fikum, dia memiliki perlawanan untuk melawan godaan syaitan, namun terkadang dia menang, terkadang dia kalah. Ya, terkadang dia menang, terkadang dia kalah. Ya, inilah hati seorang hamba. Ya, namun hati yang tercahai oleh iman yang kuat yang diibaratkan dengan rumah sang raja, maka hati ini tidak ada tempat, ya, bagi godaan syaitan, bagi bisikan iblis, ya, laknatullah alaih, untuk bisa menggoda hati yang seperti rumah sang raja ini, barakallahu fikum. Ya, nah, sehingga inilah permisalan yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah untuk mempermudah kita memahami kondisi hati, ya, kondisi hati hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, kemudian juga di, pada akhir pertemuan yang lalu, Imam Al-Qayyim menjelaskan secara rinci pula, ya, hati yang kosong dari keimanan dan kebaikan, inilah hatinya, ya, orang-orang kafir dan munafik. Ya, orang-orang kafir dan munafik. Sehingga hati yang seperti ini akan dijadikan oleh syaitan sebagai rumah, tempat tinggal bagi dirinya, ya, tempat dia menetap, ya, dan barakallahu fikum, ya, tempat dia menyusun rencana untuk menyesatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa, barakallahu fikum. Nah, jadi bahasa mudahnya, kalau antum ingin mencari syaitan di diri-diri orang kafir, ya tidak ada. Ataupun kalau antum ingin mencari, barakallahu fikum, ya, keimanan di sisi orang kafir, tidak ada. Kenapa? Karena di sana rumahnya syaitan. Artinya apa? Orang kafir tidak akan bisa melakukan kebaikan. Yakni kebaikan dasarnya saja mereka sudah tidak memiliki. Apa kebaikan dasar? Yaitu tauhid. Kebaikan ini saja mereka orang-orang kufar tidak memilikinya. Ya. Lalu bagaimana lagi dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya? Pondasi saja mereka tidak memilikinya, lalu bagaimana dengan, barakallahu fikum, kebaikan-kebaikan yang lainnya, barakallahu fikum. Sehingga syaitan tidak akan mencuri dari orang kafir, tidak akan menggoda orang kafir itu. Orang-orang munafik tidak akan digoda oleh syaitan. Kenapa? Karena mereka sejalan. Ya, karena mereka satu misi dan visi. Barakallahu fikum, ya. Namun yang diburu oleh syaitan, ya, barakallahu fikum, adalah hati-hati yang masih memiliki keimanan, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita lanjutkan, ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa qalbun qad imtala'a min jalalillahi 'azza wa jalla wa 'azamatihi wa mahabbatihi wa muraqabatihi wa al-haya'i minhu. Ya. Hati yang telah terpenuhi, ya, dari pengagungan terhadap Allah, pemuliaan terhadap Allah, dan kecintaan kepada Allah, dan, ya, na'am, pengawasan, merasa diawasi oleh Allah, ya, wal haya minhu, dan rasa malu kepada Allah, ya, fa ayyu syaitanin yajtari'u ala hadzal qalb. Lalu setan yang mana, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, yang berani atas hati yang seperti ini. Ya, nah, ya, kalau kemarin Imam Al-Qayyim kita bacakan faedahnya seputar fokus terhadap hati yang kosong. Ini hatinya orang-orang kafir dan munafik, yang disitulah syaitan itu berdiam ataupun syaitan itu bermukim. Maka hati orang yang telah terpenuhi dengan pengagungan terhadap Allah, terhadap kemuliaan kepada Allah, dan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata Imam Al-Qayyim, fa ayyu syaitanin yajtari'u ala hadzal qalb. Lalu setan yang mana yang berani atas hati yang seperti ini? Ya. Setan yang mana yang dia berani menduduki, menguasai, ya, hati yang seperti ini, sebagaimana dia berhasil menguasai hati-hati orang kafir, orang munafik. Barakallahu fikum. Nah. Wa in arada sariqata syai'in min. Namun, apabila si setan ini ingin mencuri dari hati yang seperti ini, barakallahu fikum, kata Imam Al-Qayyim, famada yasriq? Apa yang akan dia curi? Ya. Nah, apa yang akan dia curi? Ya. Nah, wa ghayatuhu an yaghfara fil fil ahabin. Ya. Dan puncaknya, jadi barakallahu fikum, Imam Al-Qayyim menggambarkan kepada kita, kalau ada seorang hamba hatinya seperti ini, ada pengagungan terhadap Allah, ada rasa cinta kepada Allah, ada rasa yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ya dari apa yang mau dicuri dari setan terhadap hati yang seperti ini, ya, ghayatuhu puncaknya, ya, an yaghfara fi fil ahabin, puncaknya adalah setan itu mampu, ya, na'am, pada kondisi-kondisi tertentu, mampu mencuri, memalingkan, ya, ataupun menggoda hamba yang memiliki hati seperti ini pada waktu-waktu tertentu. Ya, beda dengan apa? Beda dengan orang kafir. Ya, dari tidur sampai tidur lagi semua sudah dengan kekufuran, kemunafikan. Ya, nah, sejak bangun tidur sudah iblis sudah menetap di hatinya sampai dia kembali tidur lagi. Sehingga apa? 24 jam kehidupannya ataupun sehari penuh dalam kehidupannya terus melakukan apa yang menjadi perintah daripada iblis la'natullah ali, ataupun hatinya terus berputar untuk melakukan kejelekan-kejelekan barakallahu fikum. Namun bagi orang yang memiliki hati seperti tadi, ya, syaitan akan mencuri, akan coba menggoda, mencoba membisikkan hamba yang seperti ini pada waktu-waktu yang tertentu. Minhu, ya, di antaranya, yakni waktu-waktu yang mungkin bisa masuk setan terhadap hati yang seperti itu, bi khatafatin wa nahabin, dengan cara menyambar dan merampok. Ya, nah, ini caranya. Ya. Beda ya, dikuasai dengan cara menyambar-nyambar atau merampok. Dikuasai sudah, menetap sudah. Ini sudah terkuasai oleh iblis, oleh syaitan. Ya. Adapun hati yang kuat keimanannya kepada Allah, dia akan cari peluang. Ya, akan cari-cari dulu. Ya, dengan cara merampok. Namanya merampok kan seperti orang ya di, orang sedang berjalan misalnya di tengah hutan, tiba-tiba datang orang dirampok, dipaksa. Ya. Bukan dengan mudah diberikan, diminta, diberikan. Tidak, tapi dipaksa dulu. Ada perlawanan dulu. Ya, ini. Ya, cara syaitan. Nah, dengan cara apa tadi? Ya, menyambar dan merampok. Yahsulu lahu ala ghirratin minal abdi. Ya. Yang bisa dimunculkan dengan cara tiba-tiba penuh penipuan dari hamba tersebut. Ya, jadi dengan cara dadakan, tiba-tiba, bukan cara sudah direncanakan sejak awal, tidak. Melihat kelemahan hamba ini, melihat situasi dan kondisi, oh, di sini hamba itu sedang lemah. Ya, pada saat ini, pada kondisi seperti ini, barulah dia mencuri, ya, dari hamba tersebut, ya, untuk menggoda hamba tersebut, barakallahu fikum. Nah, kemudian, ya, yahsulu lahu ala ghirratin minal abdi, yang bisa dimunculkan dengan cara tiba-tiba penuh dengan penipuan, dengan cara menipu hamba tersebut. Wa ghaflatin, pada saat apa? Kondisi lalai. Ya, pada saat hamba itu dalam kondisi lalai. Bagaimana contohnya kok bisa lalai hamba yang beriman? Jelas. Pintu kelalaian itu, ya, awal mulanya adalah dengan bernikmat-nikmat, berlezat-lezat, berlama-lama dalam perkara-perkara yang mubah. Ya. Perkara-perkara yang mubah yang hukumnya boleh. Contoh misal, orang boleh memiliki handphone. Ya. Handphone bukan suatu perkara yang diharamkan. Itu perkara yang mubah. Ya. Nah, namun berlama-lama bermain HP, ya, ini pintu kelalaian. Ya. Barakallahu fikum, berlama-lama dengan handphone, dengan smartphone. Barakallahu, pertama lihat faedah-faedah. Masya Allah, niat awal dari handphone tersebut, kita ingin mencari faedah-faedah. Karena sudah terlalu lama kita memegang HP ini, Kemudian disitulah setan akan mencuri ke perkara yang lainnya. Coba lihat tentang berita politik. Yeah. Nah, berawal dari berita politik. Oh iya ya. Sekarang negara lagi apa ini? Ada isu apa ini? Dibuka. Set. Berawal dari situ setan mas terus. Ini kesempatan. Ini lagi lalai dia. Bukan lagi melakukan ketaatan. Melakukan perkara yang mubah. Ya. Nah, kemudian berawal dari melihat isu-isu politik. Kemudian ya diperlihatkan gambar-gambar yang sebenarnya tidak boleh dilihat. Contoh misal gambar-gambar para wanita misalnya. Yang ada di kolom-kolom berita tersebut. Nah, dari sinilah setan akan mencuri kesempatan ini. Saat hamba ini sedang lengah, sedang lalai, maka terjatuhlah hamba ini kepada dosa. Ya, terjatuhlah hamba ini kepada dosa. Barakallahu fikum. Ini momen-momen di mana, contoh saja. Contoh momen hamba itu lalai. Diawali dengan perkara yang mubah. Berlama-lama, bernikmat-nikmat, berlesat-lesat. Dengan perkara yang mubah, inilah awal mula pintu kelalaian yang bisa ditembus oleh iblis laknatullah alaih dengan bala tentaranya para syayatin. Nah, la budda lahu minha. Ya, yang lalai itu mesti ada pada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Al-Imam Al-Qayyim juga menyadari walau setinggi iman seorang hamba, tokohnya seorang hamba dalam keimanannya, pasti ada waktu-waktu yang seperti ini. Ya. Pasti akan ada waktu-waktu di saat dia lalai. Ya. Nah. Ya. Karena apa? Karena memang manusia, sekali lagi al-insan, itu dari kata nisyan. Al-insan, yaitu manusia, itu diambil dari kata nisyan. Yang artinya apa? Lupa. Ya. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya lalai. Ya. Sebagaimana pula dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Ya, setiap bani Adam pasti melakukan kesalahan. "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, jadi memang seperti inilah takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap hamba. Ya, setinggi keimanannya pasti ada momen-momen di mana dia terjatuh pada kelalaian. Namun dari sini bukan berarti ya sudahlah kita pasrah ikuti saja. Ya, bagaikan air yang mengalir. Tidak. Ini justru kisi-kisi. Ya. Kisi-kisi yang diberikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, yaitu gambaran-gambaran yang diberikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah untuk kita berjaga-jaga. Ya. Nah, untuk kita berjaga-jaga dari apa? Dari jebakan-jebakan iblis laknatullah alaih. Nah, ya, barakallahu fikum. Sehingga kita memiliki gambaran, oh pada saat ini rupanya iblis ataupun syaitan bisa masuk untuk menggoda kita. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, itu huwa basyarun. Sebab hamba tersebut adalah seorang manusia. Wa ahkamul basyariyati jariyatun alaih, dan hukum-hukum kemanusiawian ya tetap ada pada dirinya. Nah, minal ghaflati, dari lalai, ada pada diri hamba. Ya, wasahwi, dan lupa, ada daripada hamba. Wadzuhuli, dan keadaan bimbang, bingung, ada pada diri seorang hamba. Wa ghalabati tabi'i, dan berkuasanya tabiat-tabiat yang jelek tentunya, ada itu datang dari para hamba. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, memang kita adalah memiliki ahkamul basyariyah. Kita ini memiliki hukum-hukum kemanusiawian yang lemah, yang sering lalai, sering terkuasai oleh hawa nafsu. Sehingga iblis la'natullah alaih masuk dari pintu itu, barakallahu fikum. Nah, ya, bayangkan kalau tidak ada manusia yang melakukan dosa, apa bedanya dengan malaikat? Ya, justru ya Allah jadikan manusia itu hamba yang lemah, ya, agar hamba itu apa, ketika jatuh kepada dosa dia kembali untuk meraih sebuah amalan yang tinggi di sisi Allah, yaitu apa? Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hamba yang biasa-biasa saja, ya, hamba yang biasa-biasa saja, ya, mungkin jarang terjatuh kepada dosa-dosa besar, ya, dengan hamba yang ketika dia terjatuh kepada dosa besar, kemudian dia meraih taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merenungi kesalahannya, mengakui kesalahannya di hadapan Allah, dan dia mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni, untuk dirahmati. Di antara dua orang seperti ini, orang yang bertaubatlah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menempuh jalan taubat adalah orang yang dimuliakan, yang paling mulia di sisi Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat kepada dirinya. Kenapa? Karena orang yang bertaubat, dia telah mengakui kesalahannya, mengakui kerendahan dirinya, dan meninggikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha bisa mengampuni dosa-dosanya, yang bisa menyelamatkannya. Dia menjalani kodratnya sebagai manusia, yaitu apa? Kodrat seorang manusia itu adalah pengemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, butuh ampunan Allah, butuh rahmat Allah, butuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, apa yang membuat mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala jannah? Berawal dari pintu taubatan nasuha. Berawal dari pintu taubat ikhwani fiddin rahimakumullah. Ya, bayangkan Umar bin Khattab, ya, di detik-detik menjelang keislamannya barakallahu fikum, dia sudah menyiapkan sebilah pedang yang ingin dia tancapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab sebagai salah satu pembela agama Allah sehingga dia bertaubat dan berislam di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melalui pintu inilah Umar memperbaiki diri dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Demikian pula sahabat yang lainnya. Ya. Berawal dari pintu taubatlah Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Nah. Ya, barakallahu fikum, sehingga mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala jannah dengan sebab mereka mengawali barakallahu fikum amalan kebaikan dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa qalbun fihi, hati yang di dalamnya terdapat tauhidullah taala, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatuhu, dan berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatuhu, dan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, wal imanu bihi, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tasdiqu bi wa'dihi, dan membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati seorang hamba yang isinya memiliki tauhid, memiliki ilmu tentang Allah, memiliki rasa cinta dan keimanan, dan membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, wa fihi, ya, di dalam hati itu juga terdapat apa? Syahwatun nafsi, syahwat dalam jiwanya. Punya syahwat juga hati yang seperti ini, bukan malaikat dia. Barakallahu fikum, ya. Wa akhlaqu, dan akhlak-akhlak dari syahwat tersebut. Ya, luapan dari syahwat tersebut, akhlak-akhlaknya, perilaku dari hasil yang ditimbulkan dari syahwat tersebut. Seorang yang ahli tauhid memiliki itu. Nah, barakallahu fikum. Wa dawa'il hawa, dan ajakan-ajakan hawa nafsu. Wa taba', dan tabiat-tabiat yang jelek. Ya, seorang ahli tauhid, dia bukan orang yang ma'sum dari kesalahan dan dosa. Dia memiliki pula kesalahan-kesalahan, memiliki hawa nafsu yang bisa timbul dari jiwanya. Sehingga dari faedah ini barakallahu fikum, ya, bisa melahirkan faedah yang berikutnya, itu apa? Ya, tolak ukur kebenaran itu bukan daripada individu-individu, walaupun dia ahli tauhid. Walaupun dia ahli tauhid, terkadang tidak sedikit dari orang-orang yang misalnya, ya, barakallahu fikum, ya, datang ke majlis, ya, ahli sunnah misalnya, kemudian melihat, ya, bahwasannya ada seorang yang mungkin tidak ramah kepada dirinya, kemudian dia langsung vonis, ah, saya tidak suka dengan majlis ini, Ya, kemudian dia meninggalkan. Karena orangnya seperti itu. Ya, akhirnya dia memilih majlis yang lain. Padahal dia tahu kebenaran ada di tempat itu. Tapi karena apa? Karena kesalahan individu-individu. Dijadikan hujjah sebagai apa? Alasan dia untuk bisa keluar daripada majlis itu. Dan beralih kepada majlis-majlis yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, sekali lagi ahli tauhid juga mereka orang yang berdosa. Pernah melakukan kesalahan. Ya, sehingga di antara kita itu harus ada saling tanasuh, saling nasihat menasihati. Ya, barakallahu fikum. Ya, mereka itu bukan malaikat. Yang ketika sudah memahami tauhid, memahami sunnah, sehingga orang menganggapnya mereka itu adalah orang yang suci, murni, penuh dengan apa? Ketakwaan dan tidak pernah melakukan dosa. Tidak. Ya. Di dalam hati yang memiliki tauhid kepada Allah juga memiliki hawa nafsu. Dan mengeluarkan akhlak-akhlak dari hawa nafsu itu. Perangai-perangai dari hawa nafsu itu. Ya. Nah, baik yang dilakukan dengan sendiri. Ya, ataupun dalam keadaan sendirian. Ataupun dilakukan kepada orang lain. Walaupun dia seorang ustaz. Walaupun dia seorang syekh. Walaupun dia seorang ulama, pasti dia telah pernah terjatuh kepada kesalahan. Nah, sehingga yang menjadi tolak ukur kebenaran adalah dakwah, ya, as-salafiyah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Syariatnya itulah tolak ukur kebenaran. Bukan individu-individu personal, person-person hamba-hamba itu. Nah, ya, sekali lagi, kata Imam Al-Qayyim, orang yang hatinya memiliki tauhidullah azza wajal, dia juga memiliki syahwat. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa qalbun baina hadainid da'iyain, maka hati yang seperti itu berada di antara dua ajakan. Ya. Orang yang bertauhid, ya, di satu sisi dia memiliki nilai-nilai tauhid. Orang yang bertakwa, di satu sisi di dalam hatinya juga memiliki hawa nafsu. Maka kata Imam Al-Qayyim, hati yang seperti itu, ya, berada di antara dua ajak. Fabaratan yamilu biqalbihi da'il iman. Terkadang hati ini cenderung kepada panggilan keimanan. Ya, nah, hati yang seperti ini, ya, terkadang dia cenderung untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ya, melakukan amalan-amalan saleh. Ya, barakallahu fikum. Wal ma'rifatan, dan condong kepada hal-hal yang sifatnya ilmiah. Dia belajar. Senang dengan ilmu. Menuntut ilmu. Nah. Wal mahabbatan lillah. Wal mahabbatan lillah. Dan hati seperti ini condong untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Wa iradatahu, dan keinginan-keinginan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya untuk menjadi orang yang bertakwa? Sehingga apa? Mudah dia beramal saleh. Mudah dia melakukan ketaatan-ketaatan. Mudah dia mengeluapkan kebaikan-kebaikan. Rajin dia talabul ilm. Rajin dia beramal dengan ilmu yang dia miliki. Ya. Wa maratan, dan sesekali, terkadang, yamilu biqalbihi, ya, hatinya tersebut condong da'i syaitan, kepada ajakan syaitan. Ya. Wal hawa, dan hawa nafsu. Wa taba', dan tabiat-tabiat yang jelek tentunya. Nah, jadi terkadang senang kepada ajakan ketaatan, dan terkadang senang kepada ajakan syaitan dan hawa nafsu. Ya. Fahadhal qalbu lisyaitan fihi matma'. Hati yang seperti ini, maka hati yang seperti ini, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, bagi syaitan ada, ya, ketamakan. Jadi maksudnya, hati yang seperti ini ada celah bagi setan untuk, ya, merebut seluruh keimanan yang ada pada hatinya, ingin menguasai. Setan itu tamak, ingin rakus, ingin menguasai orang ini agar apa? Agar tidak kembali lagi kepada ketaatan. Ya. Ketika awal pintu sudah dibuka, maka setan ingin merebutnya, ingin menguasainya secara penuh. Nah, walahu minhu munazalatun wa waqa'i'un, ya, dan bagi syaitan, ya, terhadap hati yang seperti ini akan terjadi apa? Akan terjadi bentrokan, ya, dan insiden-insiden Artinya apa? Perlawanan. Ya. Setan dengan hati yang seperti ini butuh perjuangan dia juga. Beda dengan hati yang kosong tadi. Hati orang munafik, hati orang kafir. Tidak butuh perlawanan untuk menguasainya. Tapi hati yang seperti ini, dia butuh perjuangan. Butuh taktik. Butuh siasat. Ya, sehingga pada insiden-insiden tertentu, momen-momen tertentu, ya kejadian-kejadian tertentu, dia akan masuk di situ. Tidak mudah untuk menguasai hati yang seperti ini, barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa yu'tiyallahu an-nashra man yasha. Maka dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Jadi di balik kekuatan tauhid seorang hamba dan kekuatan hawa nafsu ada diri pada seorang hamba tidak luput, ya. Semua ini ya ada peran Allah Subhanahu wa taala dalam menolong hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Hamba yang Allah tolong pasti dia akan selamat daripada jebakan ya godaan iblis dan barakallahu fikum hawa nafsunya. Tapi satu syaratnya ya. Orang yang kemungkinan besar ataupun peluangnya besar ya ataupun modal utama seorang hamba agar bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala harus memiliki apa tadi? At-tauhid wal mahabbah wal khasyah ya enam dan ketaatan-ketaatan lainnya. Intinya tauhid itu modal utama. Ya. Jadi orang yang enggak bertauhid jangan harap ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menghendaki orang-orang yang kemungkinan ataupun kemungkinan besar ataupun memiliki modal utama yang berhak untuk ditolong adalah seorang yang memiliki modal mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ikhwani fi din rahimakumullah, jangan pernah bosan untuk belajar ilmu tauhid. Jangan pernah bosan untuk terus ya memurajaah, mengulang-ulang kembali tauhid. Ya, ingat berapa banyak orang yang mengaku berada di atas tauhid tapi dia tidak totalitas dalam bertauhid. Yang sering dilupakan oleh orang-orang yang mengaku di atas ahli tauhid apa? Termasuk konsekuensi daripada tauhid adalah ya membenci yang namanya kesyirikan, praktek-praktek kesyirikan dan juga membenci pelakunya. Sehingga terkadang orang yang mengatakan di atas tauhid tapi dia hanya sekedar membenci praktek kesyirikannya saja. Dia mengajarkan ini praktek kesyirikan, ini kita harus membenci, kita harus menghindari praktek-praktek seperti ini. Tapi pelakunya tidak pernah disinggung. Tidak pernah diajak untuk membenci pelakunya yang mengajak kepada kesyirikan itu. Dia mendiamkan, bahkan dia bergaul, berteman dengan orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan. Apakah dia seorang ahli tauhid? Ya. Maka la yastaqimu al-Islam. Ya. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada pelajaran kita? Tidak akan kokoh. Tidak akan istiqamah keislaman seorang hamba. Walaupun dia bertauhid. Walaupun dia meninggalkan kesyirikan. Tapi apabila dia tidak ya mencegah ataupun apabila dia masih berloyalitas, berkasih sayang dengan pelaku-pelaku kesyirikan, dengan individu-individu yang melakukan kesyirikan, yang mengajak kepada kesyirikan, maka tidak akan istiqamah ketauhidannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimahumullah, inilah gambaran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran, ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Surat Ali Imran ayat ke-126. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim." Ya. Dan tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa, lagi Maha Al-Hakim, yaitu Maha Bijaksana. Ya. Penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz Al-Hakim ini berkaitan dengan apa? Dengan An-Nasr. Al-Aziz adalah dimaknai di sini adalah perkasa. Allah memiliki kekuatan, keperkasaan, mampu untuk menolong hamba-hamba sehina dina apapun dia, Allah akan mampu menolongnya. Wal-Hakim dan bijaksana, may yasha. Yakni apa? Kebijaksanaan Allah yang orang yang Allah tolong, orang yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk ditolong, itu berdasarkan al-hakim. Berdasarkan apa? Kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, ya, sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, mari kita meraih ya kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ya, semoga kita termasuk hamba-hamba yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita terselamatkan dari godaan syaitan. Diselamatkan dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimah rahimakumullah, sekali lagi kita diingatkan oleh Imam Al-Qayyim, modal utama orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ahli tauhid. Seorang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam diri ahli tauhid, dia masih memiliki ya pertarungan, usaha ya untuk melawan bisikan-bisikan syaitan. Minimalnya, ya, dia masih memiliki pondasi ketika syaitan telah berhasil mengalahkan dia, melakukan kemaksiatan. Dia terkuasai dengan melakukan kemaksiatan. Tapi ketika digeret untuk menuju kebid'ahan dan kekufuran, dia menahan diri, dia melawan akan hal ini. Ya, dia melawan. Dia tidak mau, dia berontak. Saya tahu ini kebid'ahan. Saya tahu ini ketabidan. Ya, namun saya masih lemah dalam kemaksiatan. Ya, minimalnya dia masih bertahan. Masih melakukan perlawanan. Kalaulah kemaksiatan tadi dia sudah istilahnya. Di babak yang pertama, babak godaan kemaksiatan dia sudah KO. Ya, tapi ketika masuk ke babak kedua, ya dia masih melakukan perlawanan. Ya, masih melakukan perlawanan terhadap godaan-godaan syaitan untuk mengajaknya melakukan kebid'ahan. Nah, mengajaknya melakukan kekufuran. Dia masih tidak mau karena masih memiliki tauhid di dalam hatinya barakallahu fikum. Maka orang yang seperti ini masih mendapatkan kesempatan untuk ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kami menasihati untuk diri kami pribadi dan kepada antum sekalian untuk mari kita bersama na'am ya mengukuhkan jiwa-jiwa kita, hati-hati kita untuk terus berada di atas tauhid was sunnah. Ya, di atas tauhid was sunnah. Yang kita cari adalah al-haq, kebenaran dalam kehidupan ini. Ya, bukan bersantai-santai. Bukan mendengar tauhid, mendengar sunnah hanya sebatas di secari kertas sebagai catatan. Ya, nah, tidak, tapi untuk diamalkan, untuk dipraktikkan, untuk diwujudkan. Ya, barakallahu fikum. Ya, dengan usaha kita mewujudkan tauhid yang ada pada diri kita. Ya, mewujudkan manhaj yang ada pada diri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita termasuk orang-orang yang ditolong. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala tolong, itu sudah dipastikan akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Amin Allahumma amin. Mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.